فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, Ammar TV, dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini 29 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan. Saat sementara saudara-saudari kita barangkali telah ada yang lebih dulu berpulang kepada Allah sesuai dengan ajalnya masing-masing, patut kita berprasangka baik bahwa sebagian saudara-saudari kita telah kembali karena menurut Allah bekalnya sudah dipandang cukup, kebaikannya sudah banyak, dosa-dosanya begitu ringan karena sering beristighfar kepada Allah. Barangkali kita masih membutuhkan hari ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Mata ini masih belum aman karena masih mungkin melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga ini masih belum aman karena mungkin masih bisa mendengar sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Lisan ini belum aman karena justru dengan lisan ini banyak pahala-pahala kita hilang karena sering melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena itulah barangkali dari sekian banyak orang-orang di Bali ini yang sibuk dengan aktivitasnya, ternyata anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk memperbaiki diri, hadir dalam pertemuan pagi ini untuk menuntut sebagian dari syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan mendampingi kita di hari ini, sehingga dengan itu hari-hari kita mulai saat ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Teman-teman sekalian, pahala hari ini jika kita ikhlaskan karena Allah itu begitu besar dan peluang kebaikannya banyak. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man salaka tariqa, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya enggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya kemudian menyiapkan dirinya menempuh satu jalan tujuannya, yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga. Meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu oleh kita, karena dengan ini mungkin ini yang mengantarkan kita mudah ke surga. Pernah ada seseorang membunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Hidupnya penuh dengan maksiat, mabuk tak terkira, berzina, bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia terbersit untuk berubah. Apa yang terjadi? Dia konsultasi dengan seorang syekh. Kata syekh di sana, kamu ini bukan tidak punya peluang menjadi baik, tapi kamu seperti ini karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Hijrah dari sini, pindah ke tempat sana dan belajar dengan syekh di sana. Belajar, ta'allam hunak, belajar di sana. Begitu orang ini memutuskan untuk hijrah, dia menangis bertobat karena Allah, digugurkan dosa-dosanya, lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim tadi. Apa yang terjadi? Di perjalanan belum sampai ke tempat ta'lim, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Qadar Allah meninggal orang ini, kemudian turun berita dari langit, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW turun ayat mengisyaratkan tentang kisah orang ini. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan di pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, dan siapapun yang berniat keluar dari rumahnya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik hijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan tiba-tiba maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang membunuh 100 orang, hidup dengan penuh kemaksiatan, pernah pukul orang, berselisih dengan orang lain, mabuk hampir tiap waktu, berzina, dia tobat, ingin datang ke tempat ta'lim, di pertengahan meninggal bisa masuk surga. Antum belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang sini? Mabuk tidak pernah dikerjakan. Masya Allah, gak pernah bunuh orang. Mabuk kita jauhi. Perbuatan kita kumpulkan yang baik-baik. Dan antum sudah datang ke majlis ini sampai di tujuan. Masa gak bisa masuk surga? Karena itulah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ini nikmat yang sangat besar. Tidak sedikit orang, ya, ataupun tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Karena itu, bermohonlah pada Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung masih di awal kajian, mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan langkah kita yang hadir sampai di sini, materi-materi yang kita bahas bisa meringankan kita untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus siapkan dulu dan pelajari materinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, materi hari ini kami diberikan tema untuk dibahas tentang pecinta dan pencela, atau pecinta bukan pencela. Kalau boleh saya tambahkan, dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya punya kebiasaan kurang senang menyampaikan sesuatu dari pendapat pribadi. Jika Quran menyampaikan sesuatu, maka itu yang terbaik. Jika Nabi menuntun sesuatu, maka itu yang paling indah untuk kita ikuti. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, surah ke-59 ayat ke-7. Allah sampaikan posisi paling kanan di pertengahan. وَمَا أَتَكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apapun yang pernah dibawa oleh Rasul sebagai petunjuk kehidupan kita, maka cepat ambil, karena itu yang terbaik. Anda mau minum, belajar misalnya di sekolah bagaimana cara minum, tapi Nabi mengajarkan cara minum, maka dari Nabi itu yang terbaik. Anda mau berpakaian, ada yang mengajarkan begini cara berpakaian yang baik, Nabi mengajarkan begini caranya, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Maka saat kita sekarang ingin membahas tentang satu tema antara pecinta dengan pencela, kita akan lihat bagaimana uraian Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang materi itu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita cukup terbatas, kita coba mulai saja. Saya mohon izin akan lebih banyak berdiri. Dan kita turunkan dulu susunan dalil-dalil Qurannya, kemudian hadisnya, baru setelah itu kita coba uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kelihatan insya Allah? Belum, ya, belum saya tulis. Itu kenapa dari semalam selalu punya masalah ya? Baik. Belum saya tulis, nanti saya tulis baru kelihatan. Mudah-mudahan sudah pada sarapan semua ya. Baik, kita turunkan dulu satu Quran surah ke-17 ayat 70 Al-Isra. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 56. Turunkan lagi 3 Quran surah ke-30 ayat 30. Dan kita turunkan lagi contohnya. Quran surah kedua ayat 258. Ini masa Nabi Ibrahim, posisi sebelah kanan di pertengahan. Dan Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya kita ambil. Ambil dua saja yang paling sahih. Al-Bukhari nomor hadis 1385, hadis Muslim nomor hadis kita ambil misalnya 5611. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik teman-teman sekalian, kita turunkan dulu dalil pokoknya, nanti cabangnya kita teruskan dalam uraian berikutnya. Tema kita hari ini, pecinta bukan pencela, dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai uraian pertama. Quran surah 17 ayat 70, Al-Isra ayat ke-70. Baik, saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia pertama sampai berketurunan, yang paling menarik ternyata makhluk ini yang bernama manusia ini, semua keturunan Adam disebut oleh Al-Quran beda dengan makhluk yang lainnya, karena punya keistimewaan ketika diciptakan, dia membawa sifat mulia dalam hidupnya. Perhatikan kalimatnya, walaqad karramna bani Adam, insyaAllah, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh saat kami menciptakan anak cucu Adam itu, semua keturunan Adam yang bernama manusia, tidak sekedar diciptakan, tapi karamna, kami ciptakan dia dengan penuh kemuliaan. Dan sungguh kami telah muliakan, Masya Allah, semua keturunan Adam itu. Disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat yang berbeda. Fokus. Saya tunjukkan sebentar ya, beberapa nama-nama kita manusia dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat. Kadang kita disebut dengan Bani Adam untuk menunjukkan asal mula keturunan manusia. Maaf, kita keturunan siapa? Adam, alhamdulillah. Ada yang bukan keturunan Adam? Baik, keturunan Adam, keturunan tertinggi disebut dengan Adam, Bani. Ya, sampai terakhirnya. Baik, asalnya dari Adam. Dari mana tahu Adam? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Ketika manusia pertama diciptakan disebut namanya Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah kemudian mengajarkan manusia pertama Adam semua jenis pengetahuan untuk bekalnya sebagai khalifah di muka bumi. Semua keturunannya disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bashar. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-15 ayat 28. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini nama pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun Bashar. Ketika Allah Rabbu berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru namanya Bashar. Ini 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bersanding dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan. Insan. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76. Al-Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah. Al-Insan. Dan kadang disebut dengan Nas. An-Nas. Surah paling favorit, surah terakhir, 114. Ya kul a'udhu berabbin Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik. Sekarang perhatikan, supaya sistematis kajian kita ya, bisa dipahami dengan baik. Pertama, dasar penciptaan kita, Allah menyampaikan, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan terhina. Semuanya mulia. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian lahir dalam keadaan terhina. Pertama, manusia sifatnya beda dengan makhluk lain. Mulia. Bahkan di ujung ayatnya, Quran surah 17 ayat 70 itu, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kami muliakan, lebihkan dari makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan sebelumnya. Mulia daripada binatang, lebih daripada tumbuhan, dan mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Pelan-pelan. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya turunkan lagi. Apa di antara kemuliaannya yang membedakan manusia ini dengan makhluk yang lainnya? Seperti apa gambaran kemuliaannya? Maka diturunkan oleh Al-Quran khusus terkait dengan tema kita. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di bawah substandard. Perhatikan kalimatnya. Saat pertama kali diciptakan oleh Allah, maka kemuliaan pertama terletak pada nama yang melekat pada makhluk ini. Disebut dengan kalimat ins. Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Yuk kita bandingkan di sini. Penjelasan Quran yang pertama menyebutkan jin, kemudian ins, wal ins, Masya Allah. Perhatikan, dari segi nama saja, ketika dia mulai terlahir, ternyata Al-Quran indah yang melekatkan nilai kemuliaan dalam penamaannya. Dan kemudian dikomparasikan, dibandingkan dengan makhluk lain dari sisi penamaannya. Teman-teman, sekarang lihat ya, jin disandingkan dengan ins. Dan hampir setiap disebutkan jin dalam Al-Quran, selalu setelahnya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau jinnya dijamakkan menjadi jinnah, insnya pun dijamakkan menjadi nas. Nah, sekarang perhatikan. Jin,

Anda keluar dari tempat ini, dari masjid misalnya, kemudian Anda kenakan alas kaki yang bukan milik Anda, hati kecilnya pasti akan menolak. Walaupun bukan seorang muslim, dia mengenakan sesuatu yang bukan miliknya, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Anda keluar pakai sepatu orang lain misalnya, hati kecil Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Walaupun non muslim misalnya, ingin mengambil uang orang lain, hati kecilnya akan berkata, ini salah. Karena ketika terlahir, ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Quran mengatakan fitrah manusia itu pecinta, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Lantas kalau kemudian dia tumbuh tiba-tiba berubah sifatnya, mata, kalau fitrahnya manusia, fitrah manusia, apalagi dia orang beriman, itu fitrahnya karena dia mulia, dia baik, maka dia hanya akan melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Ini hari kedua saya di Bali, dan taklim yang ketiga, alhamdulillah, saya masih datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, dan saya hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum tenang aja ya, pokoknya antum fokus. Perhatikan, kita mulai dari mata ya. Ya, kita makhluk mulia, makhluk baik, makhluk lembut, dan makhluk halus. Halus segala kebaikan-kebaikannya. Perhatikan, apa fungsi mata? Ya tuh, sudah salah. Bukan melihat, Bu. Kalau cuma melihat, kambing pun bisa melihat. Tapi mata kambing dibedakan dengan mata kita. Dan mata kita akan dihisap. Akan dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan cara berpikir kita, subhanahu wa ta'ala. Tapi karena itu, beda antara cara pandang kita, mata kita, dengan mata yang lainnya. Perhatikan keterangannya, Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan, kalau Anda merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yaghdud itu artinya palingkan dari yang tidak baik. Bukan enggak boleh lihat. Anda silakan lihat, tapi ketika Allah mengatakan ini enggak baik, Anda palingkan. Di saking mulianya kita, karena kemuliaan kita saat diciptakan, maka mata kita pun mesti mulia. Mesti beda dengan mata yang lainnya. Di, Masya Allah, ketika mata diciptakan, apa fungsinya? Melihat yang baik. Mulut apa fungsinya? Ah, Masya Allah, sudah nyambung. Bicara yang baik-baik. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik kalau tidak bisa diam. Enggak ada pilihan ketiga, cuma dua. Katakan yang baik kalau tidak bisa diam. Telinga apa fungsinya? Mendengar yang baik-baik, makanya kita dilarang untuk mendengarkan ghibah. Dilarang mendengarkan berita-berita yang iya. Ingat, karena kita makhluk mulia. Anda diciptakan dengan penuh kemuliaan. Karena Allah sudah menciptakan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan jadi terhina. Saya ulang. Allah menciptakan kita dengan kemuliaan. Karena Allah telah menetapkan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan menjadi terhina. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah kemudian kalau Allah sudah menciptakan kita mulia, baik. Dengan segala turunannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Barusan saya sebutkan kepala ya. Maaf. Jadi nanti di Quran itu rinci sekali. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Kepala turun ke pundak, ke tangan, ke lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Di kepala tadi sudah mata. Ya, ada telinga, ada pendengar, ada lisan. Di tangan, karena tangan kita baik, gak boleh mencuri. Curang. Wailul lil mutaffifin. Enggak boleh mencuri ya. Awas faqaw aydiyahuma as-sariqu was-sariqah. Seorang pencuri itu beri pelajaran pada tangannya. Ini makhluk mulia nih, tangannya diciptakan untuk mulia. Kalau enggak bisa berbuat mulia, potong aja tangannya kata Allah. Saya ciptakan binatang mungkin punya tangan, beda dengan tangan manusia. Tangan kamu itu mulia. Kalau enggak mau digunakan untuk yang mulia, mendingan enggak usah punya tangan kata Allah. Potong aja gitu kan? Masya Allah. Potong tangan itu bukan supaya tangannya disuruh dipotong, tapi supaya kita untuk menggunakannya selalu pada yang baik-baik. Kaki Turun Quran surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan menggunakan kakinya pada yang baik-baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau jalan, jalan dengan cara yang baik-baik, tawadhu. Jadi kalau ada orang menggunakan kakinya dengan cara yang tidak baik atau melangkahkan ke tempat yang tidak baik, dia sedang menghinakan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling Allah sudah naikkan derajatnya menjadi mulia, justru dia rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat itu akan ditanya. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian sifat-sifat kebaikan ini tiba-tiba bisa menjadi berubah? Lisan bicara yang baik-baik, tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak baik. Dan anehnya sekarang, sesuatu yang keluar yang tidak baik justru menjadi konsumsi bagi sebagian orang, dinikmati. Masya Allah. Baik, tiba-tiba ketika muncul dewasa, kata-kata kurang baik, bahkan sekarang tumbuh berkembang sudah salah. Ayo sebutkan nama-nama ikan, mikir gitu kan. Masya Allah. Ikan paus, salah, harusnya paus. Ikan dongkol, harusnya tongkol. Kenapa Anda diamkan? Ada yang salah di situ. Dan uniknya dinikmati, jadi bahan tertawaan, jadi bahan tontonan, jadi bahan viral. Sehingga sesuatu yang tadinya salah melekat pada anak ini karena tidak diselesaikan dengan konsep yang benar. Menyebar, semua orang jadi salah. Jadi berubah gitu kan. Tapi poinnya, ada sesuatu yang keliru di situ. Lisan jadi kotor. Masya Allah. Pendengaran jadi keliru. Bahkan yang paling luar biasa, mohon maaf, yang paling luar biasa, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Bahkan ada pengajar pun urusan agama, bukan urusan masalah dunia. Ya. Mengajarkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Sehingga turun ayat Quran di surah ke-74, ayat yang kelima itu. وَرُجْزَ فَحْجُرْ. Kalau kamu ingin mengajar, hindarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang melahirkan perbuatan dosa. Sekarang perhatikan, bila ada seseorang ingin mengajarkan urusan agama saja menggunakan cara yang kotor, maka bagaimana dengan mengajarkan urusan dunia? Bagaimana orang bisa mengambil faedah dari situ? Baik. Dan yang paling menarik, kalau gurunya sudah salah mengajarkan, maka yang jadi berbahaya adalah muridnya pun akan keliru dalam mempraktikkan. Betapa banyak sekarang orang belajar tentang agama, tapi tiba-tiba berubah menjadi sifat yang tidak diinginkan oleh agama. Silakan antum cek. Maaf, zaman Nabi dulu, ketika Nabi mengajarkan di umat jahiliyah itu, turun ayat Quran. Masya Allah, diajarkan lewat hadis. Antum tahu sifatnya? Kebanyakan orang jahiliyah itu pencela. Kebanyakan orang jahiliyah ada yang pemukul. Ada yang senang berselisih. Terpisah luar biasa. Ya, saling berkelahi, bahkan setiap hari selalu ada korban kematian di situ. Ketika turun Quran, disampaikan Quran itu oleh Nabi, tiba-tiba Masya Allah, yang tadinya pencela menjadi pecinta, yang tadinya pemukul menjadi perangkul, yang keras menjadi tegas, dan ketegasannya hadir dalam penuh kelembutan. Ada sifat Umar bin Khattab, ada Ikrimah, bapaknya Abu Jahal, tapi melahirkan anak seorang Ikrimah, yang tadinya keras tiba-tiba menjadi pembela Islam nomor satu, sat paling depan, penunggang kuda paling hebat. Teman-teman, sekarang perhatikan, kita bandingkan ya. Apakah Quran zaman Nabi dengan Quran zaman sekarang sama? Halo? Sama. Taib. Hadisnya sama? Sama. Sekarang bandingkan dengan kita sekarang. Ada orang di zaman Nabi turun ayat Quran dari keras menjadi lembut. Dari pencela menjadi pecinta. Dari pemukul menjadi perangkul. Yang paling menarik, ada orang zaman sekarang belajar Al-Quran dengan Quran yang sama. Dengan hadis yang sama. Yang tadinya lembut, tiba-tiba dia bisa jadi kasar. Yang tadinya pecinta, tiba-tiba jadi pencela. Yang tadinya perangkul, tiba-tiba jadi pemukul. Dan yang paling aneh, ya Allahu Akbar, ada orang ikut belajar, begitu pulang dengan keluarganya di persoalan. Saling tidak tegur sapa. Ada yang saling mencela dan sebagainya. Ada sesuatu yang keliru dalam itu. Ada sesuatu yang keliru. Karena itulah kemudian, mari kita pelajari, apa penyebab kekeliruan ini bisa terjadi, dari mulai anak yang bisa berubah, sikap yang bisa berubah, sampai kemudian dalam hal agama pun bisa praktek kehidupannya. Kita akan telusuri apa penyebabnya. Yang kedua, bagaimana mengatasinya? Solusi. Yang ketiga, apa resikonya kalau tidak mau berubah? Dan yang keempat, bagaimana kemudian mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan kita? Dengan semua lini kehidupan. Antum tidak harus semuanya jadi ustaz. Sahabat Nabi ada yang pengusaha hampir 80%. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Dan mereka masuk surga juga. Dijamin masuk surga dan sangat lembut. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril itu kalau turun ke muka bumi ngelihat Uthman, malu sama Uthman. Saking lembutnya, malaikat malu sama Uthman. Ya, ada sahabat, kaya luar biasa, pengusaha, asetnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Saya terakhir datang dari Madinah itu, melihat proyeknya wakaf, ya, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah membebaskan satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau ada orang mau minum, mesti bayar. Dibeli oleh Uthman. Ya. Dibeli, dibebaskan. Kebunnya di sekitaran dibeli juga. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat itu. Sampai kini. Sekarang wilayah itu akan digunakan sebagai tempat hunian, perhotelan. Yang royaltinya disimpan kemudian di bank Saudi, diwakafkan, disedekahkan lagi untuk kepentingan umat Islam. Ada sahabat Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Pengusaha sukses, asetnya ada sampai sekarang. Masuk surga tanpa hisab, disebutkan di lisan Nabi. Senang tahajud sampai hatam Quran, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Kalau antum punya cetakan yang warna merah marun, bahasa Arab, dari Darul Kutub, itu ada di halaman 38. Paragraf yang pertama, posisi sebelah kanan paling atas, baris 1 sampai dengan 2. Kalau antum punya terbitan Darun Nafais, yang warna kuning, halaman 47. Paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Posisi paling kiri sebelah bawah. Disebutkan oleh beliau, ini sahabat, dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, masuk surga tanpa hisab, masih bisa menunaikan sholat tahajud sampai hatam Quran. Dan lembutnya luar biasa, sampai malaikat Jibril malu kalau melihat Uthman. Ada orang, bukan sahabat, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, merasa orang paling sibuk dengan aktivitasnya, tapi tidak sekaya Uthman, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, dan masih kasar juga. Malaikat Jibril kesal melihat orang ini. Baik, nah, sekarang kita coba lihat apa penyebab semua ini, bagaimana solusinya, apa resikonya kalau tidak berubah, dan kemudian bagaimana cara merubah kita atau perilaku kita sehingga lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah inti materi yang akan kita bahas. Baik. Jelas insyaallah? Belum kita mulai ya. Belum. Tadi kan baru mukadimah. Antum kenapa sebetulnya? Sayangin, saya yang tulis, saya yang hapus ya. Antum yang repot. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini saya hapus ya. Bismillah. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan ada waktu 30 menit ke depan, setelah itu kita diskusi dan kita bisa akhiri untuk talim kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini penyebabnya. Nomor hadis 1385. 1385. Saya ingatkan sebentar, bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Ingat, dalam ilmu hadis disebut Al-Bukhari, bukan Bukhari. Kami, kalau para pembelajar hadis, ada orang menyebutkan Bukhari, itu biasanya candaan kami belum belajar hadis. Karena itu bukan nama asli. Bukan nama asli. Ya. Dia bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughira, eyang buyutnya Al-Bardizba, tinggal di kecamatan Jungfa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab, datang kemudian dia ke Arab, itu umumnya, walau tidak semuanya, biasanya memperkenalkan dengan nama daerah, bukan nama diri. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Beliau ini dari Bukhara, namanya Muhammad, datang kemudian memperkenalkan diri dengan nama daerahnya, ingin mengatakan Islam sudah masuk ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka caranya, nanti Anda bisa praktekkan, tambah al di depan kalimatnya. Kemudian akhirnya ujungnya ditutup dengan kasrah, i. Al-Bukhari, berasal dari Bukhara. Ada guru besar kita misalnya, dari Banten, namanya Syekh Nawawi. Ketika datang mengatakan, ana al-Bantani. Ada yang dari Palembang, Syekh Abdul Somad. Ya, mengatakan, ana Abdul Somad al-Palembangi. Ada yang dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib. Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Dan ahli hadis yang bergelar Musnid ad-Dunya. Orang ahli hadis yang hafal hadis dengan sanadnya sedunia. Itu yang terakhir, bukan orang Arab. Orang Padang. Namanya Syekh Yasin. Dikenal dengan Syekh Yasin al-Padangi. itu masya Allah orangnya tawadhu, ya, pakai kaos, pakai sarung, kadang-kadang ngasih minum orang yang haji, dan mereka nggak sadar kalau itu mufti besar. Begitu setelah muncul waktu halaqah, tiba-tiba orang ini yang memberikan sanad hadis pada saat itu, Syekh Yasin Al-Pandangi. Antum boleh, ya, begitu misalnya ke Mekah sana, antum datang, antum dari Denpasar, boleh katakan, ya, saya misalnya namanya Sofyan Al-Denpasari, ya, itu sah. Ya. Al-Bukhari, nomor hadis 1385. Oh, saya cek dulu sebentar. Nama kitabnya apa? Kitab hadisnya? Sahih Al-Bukhari itu. Sudah salah lagi. Kita bikin perjanjian aja, ya, mumpung masih di awal-awal. Kalau antum belum tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Baik, ya? Malaikat ditanya menjawab qalu subhanaka la ilma lana. Quran surah kedua ayat 32. Kami enggak tahu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan. Sahabat ditanya Allah wa Rasulullah a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua. Ya. Tolong jangan mengarang, ya, karena mengarang itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Oke? Dalam pelajaran ini mesti dalil. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Ah, tidak ada kitab wallahu a'lam. Mudah-mudahan antum baiklah. Kenapa hari ini, ya? Teman-teman, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Nah, biasanya kalau terlampau panjang itu disingkat untuk memudahkan penamaan, Sahih Al-Bukhari. Tapi kenapa saya sebutkan nama kitab ini? Saya ingin berikan kesan dulu sebelum kita mengambil isi hadisnya. Al-Jami, kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami, ini kitab saya, isinya banyak pembahasannya, luas. Jami itu luas. As-Sahih, sumbernya sahih semua. Musnad, langsung bersambung kepada Nabi. Al-Mukhtasar, isinya tidak berbelit-belit, singkat, padat sampai ke isinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berisi tentang perkara-perkara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari A sampai Z-nya. Dari mulai awal sampai meninggalnya, dari menerima wahyu sampai beliau akan wafatnya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, ini yang paling menarik, dan keseharian Nabi. Nanti malam saya perjelas, ya. Antum kalau nanti belajar kitab, tolong pesan saya ingat betul, ya. Jangan langsung belajar ke isinya, tapi bahas dulu judulnya. Karena judul kitab itu akan memberikan gambaran tentang isi kitabnya. Nah, isi kitab Imam Al-Bukhari ini, itu kata Imam Al-Bukhari, ini semua tentang keseharian Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengambil praktek dari contoh Nabi, seakan-akan ingin dikatakan, ambil bagian dari kitab saya ini. Jadi di dalamnya ada kitab tentang rumah tangga, kitab tentang bisnis, kitab tentang zakat. Jadi kalau antum pebisnis misalnya, antum gak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kenapa Anda tidak keluarkan bab bimbingan bisnis dari Nabi? Kumpul dengan para pengusaha, bahas itu, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan keluarkan bab tentang bimbingan cinta dalam hadis Al-Bukhari dalam praktek kehidupan manusia. Nomor hadis 1385. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fokus. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Masih ingat teman-teman, tadi kita uraikan di awal, di antara fitrah itu kan kelembutan, sifat baik, kecenderungan pada yang baik-baik. Jadi kata Nabi, setiap manusia ketika dilahirkan itu orang baik, enggak ada orang yang buruk. Semuanya baik. Sekarang apa yang menyebabkan dia berubah? Sampai bahkan ada yang berubah kepercayaan dia. Fa abawahu, ini poinnya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon maaf karena kebanyakan sering keliru di sini. Ada yang menerjemahkan orang tuanya, itu kurang tepat. Abawa itu bukan orang tua, tapi lingkungan di sekitaran dia. Lingkungan sekitar. Lebih umum. Maka lingkungan sekitaran dia yang akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa bapaknya, bisa ibunya, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang terlahir bapak ibunya tidak ada. Masya Allah. Tapi tiba-tiba dia tumbuh menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, mungkin dirawat oleh bagian dari kerabatnya. Mungkin kemudian dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan Masya Allah, bahkan ada orang-orang yang ketika dilahirkan bapak ibunya ada.

sehingga bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang telah tidak baik itu. Orang-orang inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Rasul. Anda misalnya lihat di An-Nisa dari ayat 163 sampai 164 itu. Ya. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad seperti kami wahyukan pula pada nabi-nabi sebelumnya sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi begitu manusia mengalami penyimpangan-penyimpangan, diturunkan Rasul untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu sehingga kembali pada kebaikan. Bahkan Masya Allah, Masya Allah, perhatikan kalimat-kalimat Qurannya indah sekali. Ada Rasul yang kami kisahkan, warusulan qad qasasnahum alaika min qablu, warusulan lam naqsushum alaik. Ada Rasul yang kami kisahkan untuk diambil pelajarannya, ada yang tidak. Tapi poinnya, mereka kami utus untuk memperbaiki sesuatu yang keliru itu. Ada perbaikan, ada solusi. Maka mari kita lihat bagaimana Rasul itu melakukan perbaikan. Nanti dari sini kita ambil prakteknya sebagai contoh kita kalau ingin memperbaiki sesuatu yang salah. Bisa ada teman kita yang keliru, bagaimana cara meluruskannya. Ada di rumah sesuatu yang keliru, bagaimana cara menyelesaikannya. Dari manhaj Rasul ini yang diterangkan oleh Quran, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Kita mulai kisahnya di masa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Posisi paling kanan di Quran, sebelah atas di pertengahan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus, dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan, ada giliran kepemimpinan. Baik. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa karena punya sifat manusia, dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik. Untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa. Sehingga, maaf, dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama. Ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang pesa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu enggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya, maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu enggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ila alladhi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas, dalil, argumen. Jadi ini adab ya, kalau antum punya teman misalnya beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih ibadah, ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga, ada yang ketika ingin tidak tangannya kobet ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran. Ada yang salah di sini. Yang paling menarik kalau Anda mengatakan saya ingin ikut Quran, saya ingin ikut petunjuk Nabi, tapi cara Anda mempraktikkan justru tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hujjah. Fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka idh qala. Lihat kalimatnya. Idh qala. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, silakan bedakan dengan Tuhan saya. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Anda punya apa? Maka orang ini berkata, ana uhyi wa umit. Muncul kesombongannya. Ini isyarat pertama bahwa, mohon maaf, kadang-kadang orang yang merasa tinggi itu tidak seketika bisa diluruskan. Tidak seketika bisa diluruskan. Jadi orang ini ketika diluruskan oleh Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Anda bisa atau enggak? Dia langsung tiba-tiba merasa tinggi. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa. Dia hadirkan dua orang, dia bawa pedangnya. Nih saya tunjukkan, yang satu dieksekusi. Nih, saya matikan yang ini, saya hidupkan yang ini. Ini isyaratnya bukan ada orang-orang bisa mematikan, menghidupkan, bukan. Tapi poin Quran di sini ingin menjelaskan, kadang-kadang memberikan penjelasan kepada orang tidak semudah yang kita harapkan. Ada orang ketika diterangkan, tiba-tiba langsung merasa tinggi. Ini saf sedang, mohon maaf ya, kosong. Tiba-tiba masuk orang sholat, jaraknya jauh sekali begini. Anda ingin ajak. Biasanya mohon maaf, kalau sesama makmum, levelnya sama, litingnya sama, walaupun usia berbeda, itu tidak mudah untuk diingatkan. Pak, mari kita luruskan, Pak, rapat. Saya yang rapat ke sana atau Bapak yang ke sini supaya saf kita lurus, rapat, setan yang enggak masuk. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya. Kamu kan baru di sini. Saya sudah 10 tahun di sini, Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Kadang-kadang susah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Manhajnya dari Nabi Ibrahim bukan marah. Disalah karena enggak mau saja, geser begini, geser lagi, geser begini, geser lagi. Akhirnya diinjak misalnya begini itu. Itu enggak boleh. Enggak ada ayat yang berkata begitu. Apa yang terjadi? Terusannya, munculkan dengan hujah yang baru dengan kalimat yang sabar. Lihat kalimatnya. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Datangkan hujah yang baru. Kalau kamu mematikan, menghidupkan seperti ini, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Kalau Anda Tuhan, coba balikin. Terbitkan di barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhita alladhi kafar. Maka kesulitanlah dia untuk menjawab. Kesulitanlah dia kemudian untuk menjawab. Ini manhaj kepada kita. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang sekiranya punya kesetaraan dalam ilmu, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi dibandingkan Anda. Jangan mempertahankan pendapat yang tidak tepat. Yang paling aneh, ini murid belajar di sini. Ini murid belajar di sini. Sama-sama murid. Belum paham juga dengan inti bahasan. Sama-sama berselisih. Padahal gurunya biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian Anda kebingungan, tanyakan pada orang yang paham. Jelas sampai sini? Nah, itu poinnya. Satu. Halo, kenapa jadi tegang begini? Kita kembalikan dulu ya. Alhamdulillah. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Sekarang pindah ke masa Nabi Musa dengan Firaun. Kenal Nabi Musa, Bu? Alhamdulillah. Kenal di mana? Tahu ya. Tahu, Tay. Masya Allah. Itu luar biasa. Musa, Harun. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Ditugaskan berdakwah kepada Firaun, penguasa menyimpang. Pelan-pelan, fokus. Penguasa menyimpang. Taib. Perhatikan kasih sayang Allah di sini. Saya kembali tegaskan. Allah itu punya sifat kasih yang luar biasa, lebih daripada sifat kasih ibu pada anaknya yang tengah dalam kandungan. Seorang ibu ketika mengandung, anaknya dijaga luar biasa supaya dia saat bergeser berat tapi anaknya tetap dalam keadaan tenang. Quran surah 7 ayat 189. Ya, miring kanan susah, miring kiri susah, cuman bagaimana caranya supaya si anak berada dalam keadaan tenang. Allah sifat kasihnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Teman-teman, ini Firaun, manusia paling zalim luar biasa. Kalau tadi levelnya mengaku nabi, ini mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau yang tadi zaman Nabi Ibrahim eksekusi, Firaun tidak sembarangan eksekusinya. Ketika disampaikan ada seorang bayi terlahir akan mengguncang kebesaran kerajaan Anda, maka dia mengeluarkan dekrit, setiap ibu yang mengandung itu mesti ditemani oleh dua orang algojo. Yang satu untuk mengamati perempuan yang mengandung ini. kapan dia melahirkan. Yang satu untuk melihat, begitu melahirkan, kalau ketahuan laki-laki, langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan, boleh hidup. Lebih dahsyat dibanding yang tadi. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 48-49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ingatlah kisah ketika kami selamatkan umatnya Musa itu dari kekejaman Fir'aun. Su'al 'adzab, seburuk-buruknya siksaan. Jadi kalau ada orang yang pernah menyiksa, ini yang paling buruk. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bisa menyembelih anak-anak yang baru dilahirkan kalau laki-laki, kalau perempuan dia biarkan bebas. Ini sekarang Anda bandingkan ya. Menyembelih dalam bahasa Arab itu punya dua arti, dua kata. Menyembelih dalam bahasa Arab punya dua kata. Pertama disebut nahara. Inna atainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara itu menyembelih hewan tapi hewannya tetap berdiri, tidak dijatuhkan. Berdiri begini. Makanya unta dalam Al-Qur'an cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Karena unta tidak dijatuhkan. Antum insyaallah kalau haji nanti atau umrah main ke Hudaybiyah, di situ ada peternakan unta, itu cara nyembelihnya tidak dijatuhkan, langsung disekat seperti ini. Kalau pisau dielus begini, kemudian disembeli, kalau pakai golok kemudian langsung seperti ini. Itu unta. Tapi kalau kerbau, kambing, domba, sapi, itu kalimatnya menggunakan dzabaha. Dzabaha. Yang berarti dijatuhkan dulu, baru disembeli. Jatuhkan, sembeli. Taib. Antum kalau sembeli sapi kan jatuhkan dulu kan? Kerbau dijatuhkan dulu ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzabaha. Antum kalau mengaji hadis Al-Arba'in, coba buka nomor ke-17. Posisi paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Abu Ya'la Aus bin Saddad bin Thabit bin Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Itu Nabi mengatakan, "Idza dzabahtum fa ahsinu dzibha." Kalau Anda ingin menyembeli hewan yang dijatuhkan, maka lakukan dengan penuh kelembutan. Jangan sampai Anda tarik, jatuh, kemudian tiba-tiba luka dan sebagainya. Jadi, dzabaha itu menyembelih dengan, maaf ya, sembelihannya dijatuhkan dulu. Itu tapi sekali sembelihan begini, set, selesai. Kalau antum melakukan berkali-kali begini, itu ditambah tasydid pada huruf ba-nya. Dzabaha, yudzabbihu. Sekarang kembalikan ke ayat, yang Al-Baqarah 49 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana jahatnya Al-Gojo Fir'aun itu? Kalimatnya bukan menggunakan nahar tapi dzabaha. Yudzabbihuna abna'akum. Dzabaha. Jadi begitu melihat seorang ibu melahirkan anak laki-laki, di hadapan ibu yang baru melahirkannya, itu masih merah, langsung dijatuhkan ke bawah, digorok di hadapan ibunya. Dan menggunakan tasydid. Dzabaha. Artinya bukan sekali, tapi berkali-kali begini. Saking jahatnya. Makanya disebut dengan su'al adzab. Fir'aun, manusia paling durjana, mengaku Tuhan, melakukan pembunuhan tingkat tinggi. Tapi saking rahmannya Allah, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mau gak kamu tobat nih? Maka dikirimkan dua nabi langsung. Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun. Satu orang. Kita saja sekarang, umatnya Nabi Muhammad, sampai kiamat, nabinya cuma satu. Gak pernah lihat lagi. Antum pernah lihat nabi? Fir'aun saking sayangnya diutus oleh Allah dua orang nabi supaya dia bisa kembali. Apa yang terjadi? Quran surah 20 ayat 43-44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah sekarang ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, sudah menyimpang dia. Ini prinsip dakwah. Jadi kalau ada seseorang kemudian mulai menyimpang dari kita, kita dakwahi. Ya. Tapi bagaimana cara berdakwah yang baik? Lihat kalimatnya, ayat 44-nya. Faqul lahu qawlan layyinan. Tapi ingat ya, katakan pada makhluk ini, pada Fir'aun ini, kata-kata yang lembut, halus. Bukan celaan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan ini, sifat dan sikap kita, dia bisa ingat kepada Allah kemudian berubah menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, silakan perhatikan. Nabi Musa, Nabi Harun, orang paling takwa, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, berdakwah kepada Fir'aun, manusia paling durjana, pembunuh yang sangat sadis, mengaku Tuhan, diperintahkan oleh Allah, katakan yang lembut. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa Anda bisa mencela? Berarti ada yang salah di situ. Ini poinnya. Di Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang. Kalaupun kita tidak suka, yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari. Di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar. Faraoh. Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari. Tidak akan ditemukan siapa nama aslinya. Ditutup. Silakan cek. Ya, sehari lagi buat sadar. Ngapain nyari itu? Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya. Itu pribadi, perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama, belum tentu punya perilaku yang serupa. Awas, hati-hati. Ada orang namanya Hasan misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba berbuat kesalahan. Anda sebutkan, nama aja kamu Hasan, dasar begini, begini, begini, Hasan kamu ya. Allahu Akbar, Hasan yang ini yang salah, yang lain belum tentu begitu. Hati-hati. Cucu Nabi juga Hasan. Dan beliau baik, ahli surga juga. Atau kadang-kadang menyalahkan nama yang ini, mempersoalkan nama yang itu. Kamu Hasan tapi kelakuan Otong. Otong juga belum tentu begitu. Mungkin dia baik gitu kan. Awas, hati-hati ya. Dalam beberapa persoalan, maka manhaj Quran, jika ada orang keliru dalam kehidupan, jangan persoalkan namanya tapi perbuatannya yang keliru. Yang kedua, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dan yang ketiga, saya tutup di sini dulu sebentar. Kadang-kadang, kita belum masuk ke keluarga nih ya. Kalau ada anak keliru, suami keliru, istri keliru, bagaimana kemudian keterangan Quran untuk mudah meluruskannya. Awas, manhajnya berbeda. Anda keluar dari manhaj, persoalan bisa berlarut-larut. Tidak sedikit sekarang orang-orang hebat dalam kehidupan di dunia maya, nampak seperti bagus, orang hebat, tapi punya persoalan gak selesai-selesai. Orang lain cuma dengan senyum selesai, orang ini puluhan tahun, Masya Allah belasan tahun, berbulan-bulan gak tuntas-tuntas. Apa yang salah di situ? Kita nanti lihat manhajnya. Saya tutup dulu sebentar supaya kita diskusi dulu ya sebelum kita ke bagian terakhir. Baik. Tadi yang dakwah kepada Fir'aun siapa? Musa dan Harun. Teman-teman, Fir'aun kejam tidak? Kejam. Sadis tidak? Sadis. Mau dengar nasihat tidak? Tidak. Tipikal orang seperti ini yang sulit menerima kebaikan, yang pemarah, yang kadang-kadang muncul emosinya. Ternyata dakwahnya Nabi Musa diawali tidak langsung dengan nasihat, tapi dibuka dengan doa. Ini manhaj yang terakhir. Maka ketika beliau akan datang kepada orang yang punya sifat seperti ini, nanti ibu mungkin akan menemukan ketika mengajak suami lebih dekat pada Al-Quran, lebih dekat pada tuntunan sunnah, tiba-tiba gak mau dengar, kadang-kadang sering marah dan sebagainya, diajak sholat susah dan seterusnya misalnya, Anda jangan banyak memberikan nasihat dulu. Mulai dengan ini. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mohon lapangkan keadaan hatiku sehingga ketika mendengar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ini bisa bersabar. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku sehingga ketika disampaikan nyaman, dan lancarkan lisanku sehingga ketika disampaikan bisa diterima dengan baik. Teman-teman, ini manhaj yang terakhir. Jika ada orang-orang misalnya yang punya masalah di lingkungan kita dalam kehidupan, siapapun dia, Anda ingin berikan nasihatnya dan dia punya sifat yang keras, maka mulai terlebih dahulu dengan doa supaya Allah melembutkan keadaan hatinya. Kalau hatinya sudah lembut, maka kalimat-kalimat yang lain akan mudah mengalir pada jiwanya. Ini poinnya. Jelas di sini? Baik. Saya berhenti sebentar ya. Saya berhenti sejenak. Nanti kalau masih ada waktu setelah kita, saya berikan jeda untuk diskusi dulu. Kalau tidak ada, nanti bagian terakhir. Kalau ini sudah diterangkan, disampaikan manhajnya, tiba-tiba orang tetap berubah tidak mau, misalnya mohon izin, merubah perilakunya dengan lebih baik, maka apa resikonya? Tapi kalau dia bisa berubah, bagaimana pemberian Allah yang barangkali lebih mulia dibandingkan pahala-pahala sebelumnya? Itu nanti akhir dari materi kita. Saya beri kesempatan dulu kalau ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan atau ingin Anda sampaikan, saya perkenankan. Kalau tidak, saya bacakan pertanyaan yang tadi malam disampaikan kepada kami. Baik, silakan. Ada pertanyaan langsung? Tidak ada? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kisah yang tadi malam Ustaz sampaikan bahwa rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkena tetesan air kotoran itu selama 40 tahun ini, kisah yang benar adalah kisah Imam Ahmad apa kisah Imam Hasan al-Basri? Kisah Imam Ahmad. Kalau kisah Imam Hasan al-Basri itu kaitannya nanti dengan seorang ulama besar yang hidup di zamannya juga, ya. Dan beliau seorang ahli takwil. Ahli takwil. Jadi ada seorang ahli takwil yang sangat luar biasa bisa menakwilkan mimpi, ya. Siapa yang antum kenal? Siapa? Ya. Bukan, kalau Yusuf itu nabi. Kalau Yusuf itu nabi. Taib. Ada seorang ahli takwil, ahli mimpi yang sejaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Ibnu Sirin namanya. Ibnu Sirin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ini sejaman dengan beliau berdua. Ibnu Sirin ini seorang ulama besar juga, ahli takwil plus ahli hadis. Di antara hadis yang pernah beliau sampaikan itu diambil oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Antum bisa temukan di jilid yang pertama dari 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas, tentang babul isnad minaddin. Hadis pertama dari Ibnu Sirin. Tayyib. Hasan Al-Basri seorang ulama saleh, ya, kemudian hafal Quran, ahli juga dalam masalah fikih, tapi masya Allah beliau terkenal dengan nasihatnya, ahli mau'izah. Jadi kalau sedang menyampaikan nasihat itu masya Allah hadirin bisa larut dalam nasihat kebaikan, itu bisa 5 menit sekali saking merasakan nasihatnya, 5 menit sekali bisa pingsan. 5 menit sekali. Jadi kalau mengatakan misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, itu diam sebentar, tiba-tiba pingsan. Karena beliau merasakan takut memuji Allah, tapi dalam kehidupannya selalu ingin dipuji. Katanya mengatakan segala puji hanya milik Allah, tapi ketika mengajar ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin merasa yang paling baik, ingin mendapatkan pujian dari jamaah, takut, saking takutnya itu bisa sampai pingsan. Ketika mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ayyuhan nas ittaqullah, diam sebentar, pingsan. Karena takut mengatakan pada orang tingkatkan takwa kepada Allah sementara dirinya belum dinilai takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Al-Basri. Itu saya luar biasa belum bisa sampai seperti itu. Dan repot juga kalau saya 5 menit sekali pingsan, antum yang repot tuh, okay? Ini Hasan Al-Basri. Tapi ini yang paling menarik kaitan dengan materi kita. Hasan Al-Basri punya perbedaan pendapat dengan Ibnu, yang karena perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan sikap yang tidak nyaman dalam kesehariannya. Jadi ini tidak pernah mengunjungi ke sini, ini tidak pernah mengunjungi ke sini. Karena Ibnu Sirin kadang-kadang kalau berpendapat fikih itu terlalu longgar. Longgar, ya. Pernah beliau mengatakan, "Hei, orang sakit kan boleh rukhsah untuk tidak puasa." Faman kana minkum maridha, Al-Baqarah 184. Tiba-tiba satu kali beliau tidak puasa, padahal sehat. Ditanya oleh orang, "Anda kok enggak puasa? Kan Anda sehat." "Eh, tidak, saya sakit. Saya barusan ngiris bawang, kemudian tergores berdarah, kan sakit nih," katanya. Nah, itu ada sifat nyeleneh yang tidak disukai oleh Imam Hasan Al-Basri. Sampai kemudian beliau bertobat dalam kekurangan-kekurangannya. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan. Tolong catat betul peristiwa ini, ya. Catat betul ini. Allah tidak menyukai sengketa di antara manusia. Anda kalau punya masalah, pasti akan diberikan oleh Allah satu kejadian yang memberikan peluang kepada Anda untuk rujuk kembali dalam kebaikan. Itu pasti itu. Kalau Anda mendapatkan peluang itu, cepat ambil dan selesaikan. Karena belum tentu mendapatkan peluang yang sama di masa yang akan datang. Selesaikan. Yang paling menarik, tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri itu bermimpi. Mimpinya ada di sebuah kandang binatang, kandang kambing. Beliau bertelanjang dada, kemudian memegang tongkat begini. Karena beliau, mohon maaf, walaupun ulama besar, memiliki keterbatasan dalam pemahaman itu, hanya bertanya-tanya, ini saya mimpi ini apa maksudnya? Berulang-ulang mimpi ada di dalam kandang kambing, telanjang dada, kemudian memegang tongkat seperti ini. Akhirnya diutuslah muridnya untuk bertanya kepada ini Ibnu Sirin. Sampaikan pada muridnya, datanglah kamu kepada Ibnu Sirin, sampaikan ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Lihat kalimatnya. Sampaikan pada Ibnu Sirin, ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Ketika disampaikan hajatnya, ada seseorang mimpi seperti ini, maka bagaimana maksudnya ya guru? Kata Ibnu Sirin, tolong sampaikan pada guru Hasan Al-Basri itu, kalau mimpi jangan katakan orang lain yang mimpi. Lihat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kaget muridnya ini, disampaikan pada gurunya. Wahai guru, ini kata Ibnu Sirin begini katanya. Kaget Hasan Al-Basri, kemudian disitulah kemudian Allah lembutkan langkahnya, ringankan untuk melangkah kepada tempatnya Ibnu Sirin. Datanglah ke situ. Dari peristiwa itu tiba-tiba ada tegur sapa. Ada salaman. Bukankah dengan salaman menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada sebelumnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, kemudian dia bermusafaha, cair suasana, kecuali sebelum berpisah diampuni semua dosa kecil yang melekat di antara keduanya. Dosa gugur. Tapi utang tidak ya, hati-hati. Utang tidak. Antum salaman, utang tetap belum lunas. Nah, ketika sampai disitulah kemudian beliau bertanya. Pertanyaan pertama, dari mana Anda tahu kalau yang mimpi itu saya bukan yang lain? Kata Ibnu Sirin, karena mustahil ada orang di kampung ini yang bisa mimpi seperti itu, melainkan pasti Anda. Masuk ke kambang-kambing menandakan kesederhanaan dalam kehidupan. Anda itu Masya Allah, orang terkenal, mungkin bisa dekat dengan penguasa, bisa dapat fasilitas apa saja, bisa mengikuti fatwa mereka, tapi Anda memilih hidup dalam kesederhanaan, dengan penampilan seperti ini. Telanjang dada, ya Masya Allah, ingin menunjukkan bahwa Anda selalu terbuka dalam kebaikan, dengan jiwa yang lapang, dibebaskan dari maksiat-maksiat dalam kehidupan, karena selalu menjaga diri dalam kebaikan, dan berpegang teguh dengan tongkat-tongkat nasab yang kuat, seperti Musa diberikan tongkat dalam kehidupannya. Cuma Anda, gak ada lagi yang lain. Saya pun tidak begitu, kecuali Anda. Maka disitulah kemudian suasana mulai cair, keduanya menjadi baik kembali, dan bersinergi untuk berdakwah di masa mereka itu. Ini contoh. Di saya pun tidak baik kalau kemudian berdakwah sendirian saja, merasa paling hebat. Tidak, yang paling bagus itu sinergi. Karena gak mungkin satu orang menguasai semua ilmuwan. Ada ustaz hadis, ada ustaz fiqih, ada ustaz tafsir, kita duduk sama-sama, sampaikan masalah umat dan indah keutuhan itu. Itu luar biasa, ini poinnya. Ya. Baik. Bismillah. Jazakumullah khair. Masya Allah, ini diketik ya, itu yang diniatkan betul luar biasa. Innamal amalu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah, ada pahala ngetiknya, pahala ngeprintnya, pahala plus dengan nyobeknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian maka ada proses revisi hingga disahkannya skripsi saya dan terbitlah surat keterangan lulus. Masya Allah. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit, maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang ujian skripsi minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Taib. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu Ustaz? Haramkah karena telah melanggar prosedur yang ada? Taib. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan itu ada nilai maksiat di situ. Enggak boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Ya. Quran surah ke-16 ayat 126, misal. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Tayyib. Saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu ya. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ya, ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah, ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Ya, misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rezeki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, enggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan saya sudah tetapkan di langit, kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Enggak ada kerjaan Anda ngambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka apa yang terjadi dengan sikap seperti ini? Kalau ada yang demikian terjadi, maka pertama pegang teguh dengan aturan. Bagaimana cara memegang teguhnya? Kalimatnya di situ berbentuk jamak. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian bersama-sama, maka kumpullah dengan teman-teman. Jangan sendirian. Kumpul dengan teman-teman, sampaikan bahwa uang ini milik kita, baik sekarang ataupun besok, tentu kalau diberikan akan milik kita juga. Enggak ada bedanya sekarang dengan besok. Maka jangan sampai kita melanggar aturan, mari kita diskusikan. Caranya apa? Berdialog. Ayat ke-125-nya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang dengan hikmah.

Beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Asy-Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Sama di sini ya, dengan kertas. Baik. Nah, sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak, itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh, imamnya kunut. Saya mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa, boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan, Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya enggak kunut, antum biasa kunut, antum enggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi, itu enggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam enggak kunut, antum enggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak? Ah, kita sepakat di situ. Baik. Saya dulu di Tripoli dapat kunjungan dari ketua PBNU dulu. Datang. Ya. Mengatakan, alhamdulillah katanya Ustaz. Di Indonesia sekarang NU dan Muhammadiyah sudah kompak. Subuhnya enggak pakai kunut katanya. Masya Allah saya bilang. Bisa begitu? Iya, karena enggak pada ke masjid semuanya, masing-masing. Baik. Alhamdulillah. Sebentar ya. Masih ada waktu? Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj. Dan kita telah sama-sama belajar insya Allah ya. Baik. Teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya. Sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwa mankibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi enggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mesti saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Taim. Jangankan Anda, mik aja sampai kaget ya tuh. Gitu. Nah, itu enggak tepat. Anda lakukan Allahu, itu enggak bisa, enggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini, itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi, ada yang illatnya. Illat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar, antum boleh qasar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa sholat sunnah misalnya, kemudian antum safar. Antum qasar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang sholat sunnah misalnya. Masih boleh sholat sunnah? Halo? Oh, ya gak usah, jangan terlampau soleh. Awas, gak usah dikerjakan. Gak usah, yang fardu aja antum turunkan jadi 2. 4 jadi 2, kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat Anda tidak mengerjakan sholat sunnah itu, pahala sholat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya udzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah enggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Yang panjang misalnya, ya, yang wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi. Ada yang auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanazil mulki wal malakut wa ilzati waz jabarut. Ya. Tayyib, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Pendek. Duduk di antara dua sujud misalnya, kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek. Rabbighfirli, Rabbighfirli, pendek. Ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini, darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah, ada orang yang dalam kondisi normal, sengaja mengambil campur adukan, madhab, madhab, madhab, dicampur adukan. Yang ini ngambil yang ini, untuk ringannya saja, supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya gak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu Akbar. Ya, subhanazil mulk wal jabarut wal izzati wal jabarut. Itu baca surat yang paling pendek, ya inna ataynakal kautsar fasalli rabbika wanhar nasyaniaka wal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal a'la rabbighfirli rabbighfirli, pengen cepat selesai. Allahu akbar, salat 23 rakaat 7 menit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan taufik namanya. Taufik mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini, tidak tergerak-gerak. Menggunakan bismillah dijaharkan. Jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini, tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih namanya. Tarjih. Tarjih. Beda dengan talfik, itu lain. Nah, maka kalau seperti ini diperkenankan. Kita berhenti paling maksimal 11:30 ya, karena saya harus ke Polda ini sebentar lagi. Sekarang banyak orang bersalaman dengan apa ini? Ini mohon maaf ya, bukan tulisannya yang tidak jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik ya. Saya simpan sebentar ya. Tulisannya jelas. Saya ambil salah satu dari dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya berikan contoh hadis qudsi. Misal di Sunan Abu Dawud itu Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Dulu ada, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dulu ada Nabi yang tangannya mudah melunakkan besi. Dikenal dengan Nabi Daud. Maka manusia ini lisannya mudah melunakkan hadis, maka disebut oleh beliau dengan Abu Daud. Kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. 1800 hadis khusus dituliskan masalah fikih saja. Tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa. Hadis yang dituliskan dengan susunan fikih disebut dengan sunan. Maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Isinya 4800 hadis, ada 15 hadis qudsi di dalamnya. Hadis qudsi yang kedua nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan misalnya. Ya, Nabi menyampaikan qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada hak hambaku, ada hak aku di situ dari hambaku. Nah, ketika kalimat hadis yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat, lafaznya disampaikan oleh Nabi, maknanya dari Allah, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Di Allah sendiri yang seketika mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Jelas? Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran, semua lafadznya itu dari Allah. Nabi gak boleh dibacakan, setiap hurufnya berpahala. Tapi hadis tidak. Jadi kalau antum baca hadis, diamalkan, baru ada pahala. Dipelajari, ada pahala. Tapi Quran, setiap hurufnya berpahala. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Taib. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Walam akun mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, mim, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Al-Quran antum baca alif, lam, mim, dapat berapa? Baik. Ada 30 kebaikan kurang lebih. Hadis tidak. Tidak. Kecuali pahala belajarnya dan pahala mengamalkannya. Jelas di sini? Baik. Tapi hadis qudsi itu lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan hadis biasa. Jadi kalau antum menemukan hadis qudsi, cepat amalkan isinya. Karena posisinya lebih kuat dibandingkan dengan hadis biasa. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Taib, waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada orang yang ingin masuk Islam? Taib, pertama, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, kitabul muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Mana penghapusnya? Baik. Jazakallah khair. Untuk antum, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Masya Allah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum yang ngapus, insya Allah dapat pahala yang sama dengan menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Karena itu supaya dibagi-bagi, saya enggak nulis dulu sebentar ya. Sebentar, supaya kita tahan pelan-pelan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Babul Muqaddimah. Kalau enggak punya hadis Muslim, kitab Muslim, cari di Al-Arba'in. Itu lebih singkat, 42 hadis. Hadis nomor kedua, hadis Jibril. Taib. Perhatikan kalimatnya. Malaikat Jibril, singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamar jadi manusia. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, sahabat itu orang-orang baik, dekat dengan Nabi. Dalam keadaan santainya pun ingin ngobrol santai, yang dicari orang baik. Itu manhaj kita. Jadi kalau Anda ingin bergaul dengan siapapun di kantor, bertetangga dan sebagainya, cari orang baik. Karena orang baik itu dalam candanya saja pasti ada manfaatnya. Kalau orang tidak baik, jangankan candanya, seriusnya pun bisa bermasalah. Bisa bermasalah dia. Maka mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Ittala 'alaina rajulun syaridu bayan dithiyabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di hadapan kami, pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sa'ari, rambutnya hitam mengilat. La yura 'alaihi atharu safari, tidak nampak di wajahnya bekas-bekas capek perjalanan. Wa la ya'rifu minna ahadun, dan kami enggak kenal siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dia datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian merekatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada kafai ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, lantas dia mulai bertanya. Ini jawaban yang tadi dimaksudkan. Mal Islam, Muhammad mal Islam. Ya Muhammad, apa yang harus diajarkan tentang Islam pertama kali? Apa itu inti keislaman? Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, ingin mendalami tentang Islam, maka hadis ini menunjukkan kepada kita pokok-pokok keislaman. Jadi jangan sampai masuk Islam belajar yang tinggi-tinggi dulu, tidak. Ini dulu poinnya. Satu, antashhadu anna ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara menyembah Allah, ikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadatnya dua. Mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua, mengikuti Nabi. Mengakui Nabi sebagai Rasul yang harus diikuti dengan cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Nah, karena itu, kalau ada seseorang misalnya mau masuk Islam, pertama syahadatkan dulu. Langsung aja, gak usah banyak pembukaan ya. Saya perhatikan ada orang mensyahadatkan, diajak istighfar dulu. Istighfar dulu ya, Bapak itu banyak dosa sebelumnya Pak ya. Sekarang mau masuk Islam, Alhamdulillah ya. Betapa dosa yang banyak kan diampuni oleh Allah. Pembukaan sampai setengah jam. Baik, ibu bapak sekalian, mohon izin ya. Keterangan Quran mengatakan, mohon izin. Allah itu tidak akan pernah menerima istighfar yang belum bersyahadat. Enggak ada faedahnya Anda istighfar karena Anda belum bersyahadat. Jadi istighfar itu kan permohonan ampun. Non muslim bermohon ampunan pada Allah enggak akan nyambung. Nabi aja memintakan ampunan bagi yang belum beriman enggak diterima oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam mohon ampunan untuk anaknya karena dia belum mau berislam enggak diterima. Jadi yang akan diterima adalah ketika dia bersyahadat dulu. Ketika bersyahadat gugur semua dosanya. Hati-hati. Ketika Anda memberikan kalimat-kalimat panjang, ayo istighfar, istighfar, tiba-tiba meninggal dunia, belum bersyahadat, siapa yang tanggung jawab? Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampaikan kalimatnya. Setelah itu, tidak cukup dengan bersyahadat. Quran surah ke-47, ayat 19. Tayyib fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu, belajar untuk meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu, belajar tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi setelah masuk Islam, yakin Allah sebagai Tuhan, pelajari bagaimana keadaan Allah itu sifat-sifatnya. Allah punya sifat apa saja? Kalau ingin berdoa bagaimana? Bagaimana menetapkan ketuhanan Allah? Sehingga ketika dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawab. Kenapa kamu menyembah Allah bukan menyembah Tuhan yang lainnya? Kita bisa jawab. Ini kadang-kadang orang sudah banyak syahadat, tapi karena tidak belajar ilmu syahadat, akhirnya mohon maaf, dikasih supermi, pindah keyakinan. Dikasih kedudukan, pindah keyakinan. Melihat pasangan tampan, pindah keyakinan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo belajar, sehingga dengan itu paham kita semua. Setelah itu baru belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kebaikan kita akan lebih meluas lagi. Allah Ta'ala adam. Sikap terbaik dalam menghadapi kondisi umat Islam yang muncul sekarang, misal di dalam negeri carut marut politik sehingga ada terpecah, di luar negeri ada peperangan pembunuhan, apa yang pertama kali harus dilakukan? Pertama, sikapi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Itu poinnya. Berdoa, ini poin pertama. Ya, minimal kita mohon kebaikan dunia, mohon kebaikan akhirat, memberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, misal kita bisa ambil Quran surah kedua ayat 201, itu doa yang paling antum populer, antum pahami. Apa doa yang paling disukai, yang paling populer, favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa apa itu? Masyaallah, antum punya istilah sendiri. Orang Arab pun enggak tahu istilah itu, ya. Ada doa sapu jagat, ada doa jagat enggak ada sapunya, ada doa sapu enggak ada jagatnya, cuma antum yang tahulah. Tayyib, jadi kita berdoa dalam kebaikan, doakan dulu. Kemudian kita minta perbaikan-perbaikan di situ, seperti doa Nabi Ibrahim misalnya, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126, posisi paling kanan sebelah bawah, ya. Allahumma ja'al hadzal balada misalnya baldatan aminah, gitu kan? Seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Ya, beliau katakan, "Ya Allah, berkahi kota ini, anugerahkan keberkahan darimu ya Allah, jadikan makmur dan sebagainya." Kemudian kalau merasa ada kedzaliman di situ, akui, istighfar, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kalau ada kesalahan yang meluas, antum ingin minta ampun, Al-Baqarah 286. Pertama jangan mencela, kita berdoa dulu. Kalau kesalahan ada dalam sikap pemimpin misalnya, doakan pemimpin supaya dapat hidayah. Kemudian dorong orang-orang baik untuk menasehati. Dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai melanggar aturan dengan cara yang tidak tepat. Ya, jelas sampai sini ya? Taib. Kalau sudah demikian terjadi, lalu kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Misal, kalau ada harta benda untuk bantu, ya berikan hartanya. Infak misalnya, Quran surah kedua ayat 215. Dengan zakat misalnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Dengan sedekah bisa Anda keluarkan, silakan. Ada banyak poin-poin yang bisa kita lakukan dengan itu. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang baik. Ini sudah. Ini sudah. Ustaz, doa itu adalah selemah-lemahnya iman dan senjatanya umat mukmin. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apa yang mau disikapi? Kalau antum katakan selemah-lemahnya iman, sikapinya kenapa iman antum masih lemah? Ya, selemah-lemah iman yang dimaksudkan, ini hadisnya jangan dipotong-potong ya. Yang dimaksudkan, man ra'a minkum munkara. Itu mungkin hadisnya. Ya, di hadis Muslim nomor hadis ke-49. Hadis Muslim nomor hadis 49. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran terjadi, sesuatu yang buruk, maka rubah dengan kekuatannya. Kalau antum punya kekuatan, rubah itu. Ya. Antum misalnya, mohon maaf, sekarang kerja di keamanan misalkan, ada yang polisi, ada yang tentara, sesuatu terjadi, itu pahala antum ada di situ. Niatkan karena Allah, jangan cuma niat karena jadi petugas saja, tidak. Tidak, niatkan karena Allah, bismillah, karena Allah. Ayo, dengan kekuatan antum, silahkan. Ya. Kemudian, aubilisani, dengan lisannya. Ya, tidak bisa kemudian menggunakan dengan tangannya, antum gunakan dengan lisannya.